sampai ke sana, ada tindakan lain terkait merawat kuku yang jelas-jelas dianjurkan oleh agama, yaitu memotong kuku. Rasulullah bersabda, 10 hal yang termasuk fitrah kesucian, mencukur kumis, membiarkan lebat jenggot, siwak, istinsyak, memasukkan air ke hidung, memotong kuku, mencuci celah jemari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan istinja. Zakaria berkata, Mus'ab berkata, saya lupa yang ke-10 kecuali berkumur. Hadis riwayat Muslim. Dari sisi medis, jelas memotong kuku lebih terkait dengan soal menjaga kebersihan dan kesehatan, di samping juga keindahan penampilan. Dalam memotong kuku, sebaiknya didahulukan yang sebelah kanan. Menukil Sulaiman Al-Jamal dalam kitab Hasyiatul Jamal, disunahkan juga mencuci ujung jari setelah memotong kuku. Hal ini dianjurkan karena ada pendapat yang menyatakan bahwa jika kita menggaruk dengan ujung jari sebelum dicuci, akan memicu penyakit kusta. Waktu pemotongan kuku sebaiknya dilakukan pada hari Jumat sebelum berangkat menunaikan sholat Jumat, Kamis, atau Senin. Sedang soal tertib atau urutan dalam memotong kuku, menurut sebagian besar ulama tidak ada hadis sahih maupun hasan yang bisa dijadikan pegangan. Salah satu ulama yang menyatakan demikian adalah, kendati demikian, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, An-Nawawi menyatakan bahwa sunnah potong kuku tangan dimulai dari jari telunjuk kanan, tengah, manis, kelingking, baru kemudian jempol. Sedangkan untuk jari tangan kiri dimulai dari jari kelingking, manis, tengah, telunjuk, baru kemudian yang terakhir jempol. Untuk kuku kaki disunahkan dimulai dari jari kelingking kaki kanan, terus jari manis, tengah, telunjuk, sampai jempol. Kemudian kaki sebelah kiri dimulai dari jempol terus berurutan sampai yang terakhir adalah jari kelingking. Namun Imam Nawawi pun dalam konteks ini tidak mencantumkan dasar atau dalil atas kesunahannya. Seorang muslim sangat dianjurkan untuk memotong kukunya kapan saja bila mana telah melewati ujung jari. Tidak ada pembatasan penentuan waktu dan hari tertentu untuk memotong kuku. Akan tetapi, kuku-kuku tersebut jangan dibiarkan tumbuh lebih dari 40 hari, karena hal itu dilarang sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ditetapkan bagi kami dalam memotong kumis, menggunting kuku, mencabut rambut ketiak, dan mencukur rambut kemaluan agar kami tidak membiarkan lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis tersebut adalah tidak boleh meninggalkan perbuatan yang disebutkan melebihi 40 hari. Hikmahnya tentu saja untuk menjaga kesucian dan kebersihan, karena kadangkala dalam kuku tersebut tersimpan kotoran, dan juga untuk menghindari bentuk penyerupaan diri dengan hewan-hewan bercakar serta berkuku panjang. Lalu mengapa ada anggapan yang menyatakan bahwa memotong kuku bisa menyebabkan seseorang menjadi kaya? Hal ini didasarkan pada keterangan hadis riwayat Waqi' dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis tersebut dijelaskan mengenai anjuran urutan atau tertib pemotongan kuku, yaitu kuku jari kelingking, tengah, jempol, manis, baru kemudian jari telunjuk. Tertib pemotongan kuku yang demikian bisa menjadikan kaya. Waqi' meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, jika engkau memotong kuku-kukumu, maka mulailah dari jari tengah, lalu jari kelingking, kemudian ibu jari, selanjutnya jari manis, dan terakhir jari telunjuk, karena yang demikian itu akan mewariskan kekayaan." Namun hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa untuk menjadi kaya tidak semata-mata dengan memotong kuku, tetapi ada yang jauh lebih mendasar dan penting lagi untuk menjadi kaya, yaitu bersikap jujur, bekerja keras diiringi berdoa. Meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, jika engkau memotong kuku-kukumu, maka mulailah dari jari tengah, lalu jari kelingking, kemudian ibu jari, selanjutnya jari manis, dan terakhir jari telunjuk, karena yang demikian itu akan mewariskan kekayaan." Namun hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa untuk menjadi kaya tidak semata-mata dengan memotong kuku, tetapi ada yang jauh lebih mendasar dan penting lagi untuk menjadi kaya, yaitu bersikap jujur, bekerja keras diiringi berdoa. Sejak zaman dahulu, praktik menghias kuku memang sudah populer, terutama untuk kaum wanita. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dikenal penghias kuku alami, yaitu inai atau daun pacar kuku. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, ada seorang wanita menjulurkan tangannya di balik tabir, menyerahkan sebuah surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan tangan beliau sendiri dan tidak mengambil suratnya, hingga wanita itu bertanya, "Ya Rasulullah, aku ulurkan tanganku untuk menyerahkan surat. Kenapa Anda tidak mengambilnya?" Lalu beliau mengatakan, "Sungguh aku tidak tahu apakah ini tangan wanita ataukah laki-laki." "Ini tangan wanita," jawab orang itu. Lalu beliau bersabda, "Jika kamu seorang wanita, seharusnya kamu ubah kukumu dengan henna." Hadis riwayat Nasai, Abu Dawud, dan dihasankan Al-Albani. Kini varian cat kuku semakin beragam warna, bahan, dan jenisnya. Hal tersebut didorong oleh semakin berkembangnya seni menghias kuku atau nail art. Banyak kreasi nail art yang artistik dan kreatif bertebaran di mana-mana. Mulai dari yang sulit dan harus dibuat di salon, hingga yang mudah dan bisa dibuat sendiri di rumah. Misalnya ada lukisan dengan pola garis-garis, ada yang berwujud lukisan abstrak seperti karya pelukis handal yang begitu indah. Ada juga yang diombre seperti kue, ada yang dilukis dengan 4 warna, bahkan ada yang berbentuk koran dan peta. Sebagian ulama berpendapat nail art atau seni menghias kuku ini jika dilakukan semata ingin mempercantik diri sebenarnya boleh-boleh saja. Hanya saja ulama menegaskan agar ketika wudu, kuku harus tetap terbasuh sempurna dengan air. Hal ini mengacu pada firman Allah. Artinya, maka basuhlah mukamu dan tanganmu. Quran Surat Al-Ma'idah 6. Artinya, kuku yang termasuk dalam tangan juga harus terkena air agar wudunya sempurna. Oleh karena itu, ulama menyarankan agar cat kuku ini dikenakan hanya ketika wanita muslimah sedang haid atau nifas. Jika tidak dalam keadaan semacam itu, maka ia harus komitmen saat akan sholat harus menghapus cat kuku tersebut agar wudunya sah. Lalu mengapa inai atau pacar kuku diperbolehkan dibanding kutek atau cat kuku yang ada? Mengutip dari lembaga fatwa Arab Saudi, inai dianggap sifatnya hanya memberikan pewarnaan saja secara alami, tidak mengubah ketebalan kuku. Sedangkan cat kuku itu memang berupa adonan yang sengaja ditempelkan di atas kuku, hingga sepertinya lapisan inilah yang diklaim halal yang muncul belakangan ini. Dalam situsnya, produsen kutek tersebut mengklaim produknya sebagai cat kuku yang wudu friendly. Pilihan warna yang ditawarkan pun tidak kalah dibandingkan dengan kutek pada umumnya. Dengan gembar-gembor publisitas halal tersebut, produk ini laris manis di pasar Timur Tengah dan kini mulai merambah Indonesia. Cat kuku ini disebut mengandung polimer spesial yang memungkinkan air dan oksigen menembus lapisannya, hingga diklaim wudu wanita tetap sah meskipun menggunakan cat kuku tersebut. Beragam pendapat muncul akibat kemunculan cat kuku ini. Beberapa blogger muslimah membenarkan klaim halal dari cat kuku tersebut, namun ada juga dari mereka yang menganggap cat kuku tersebut menghalangi sahnya wudu. Sampai saat ini belum ada ijtihad dari para ulama atau fatwa yang membahas secara khusus cat kuku yang diklaim halal tersebut. Sehingga perlu kehati-hatian dari kita umat muslim ketika menggunakan produk tersebut. Hal yang tidak kalah penting lagi adalah sarana rias bagi wanita muslimah juga harus aman. Apa yang dikenakan selain suci tentu harus aman untuk kesehatan. Jika alat rias wanita, juga make up berikut peralatan kecantikan wanita, termasuk cat kuku ini berdampak buruk bagi kesehatan, maka hal tersebut tidak diperkenankan. Karena apa yang membahayakan dan berdampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain atau mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, maka haram untuk dipergunakan.